Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan pada sesi terakhir di dalam bab Akikah. Kemarin terakhir dalam nomor berapa gitu pembahasan? 11. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk pada bab yang ke-12, minta doa untuk anak. Artinya, ketika seseorang diberikan karunia oleh Allah seorang anak, maka ada ajaran atau ada sunnah agar orang-orang yang soleh dari sekeliling kita itu mendoakannya, walaupun tidak dengan cara ritual-ritual khusus ya. Jadi misalnya pas menengok lah itu mendoakan. Jadi tidak harus dengan ritual-ritual khusus. Saya bacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Telah lahir untukku seorang anak," yaitu anaknya Abu Musa ini. "Maka aku datang bersama anak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi anak yang baru dilahirkan tadi itu dibawa oleh bapaknya, oleh Abu Musa, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, yaitu Nabi, itu memberi nama kepada anaknya, itu nama Ibrahim. Jadi yang memberi nama kepada anak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi nama Ibrahim. Dan di sini Rasulullah tidak menanti sampai 7 harinya ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa pemberian nama untuk anak itu tidak harus menanti pada hari yang ke-7. Nah, beliau mengunyahkan untuknya kurma dan mendoakan barokah padanya. Mengunyahkan kurma, jadi kurma itu dikunyah oleh Nabi, kemudian sesudah mencair atau sesudah ada cairannya, maka cairan itu dioleskan ke lidahnya anak tersebut. Ini namanya di dalam sunnah disebut mentahnik, ya. Mentahnik, dan ini merupakan imunisasi yang paling bagus, melebihi imunisasi kimiawi. Jadi sebelum anak itu diberikan ASI, jadi sebelum anak itu diberikan ASI oleh ibunya, maka justru yang pertama tadi adalah ditahnik dulu, ya, yaitu dikasih, dioleskan yang sekarang ya selain sari kurma pada lidah anak tersebut. Nah ini. Kemudian Nabi mendoakan barokah padanya. Lah di sini ya, salah satu isi doa ketika kita menengok anak atau ketika ya, doa untuk anak itu adalah agar anak itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyerahkannya kepadaku dan dia itu anak pertama dari Abu Musa. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu dari Aisyah ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diserahkan kepada beliau beberapa orang bayi supaya didoakan dengan barokah serta mengunyahkan kurma untuk mereka. Didatangkan beliau seorang bayi, bayi tersebut kemudian kencing di atas beliau, kemudian beliau meminta sedikit air, kemudian menyiramkannya di atas kencing tersebut tanpa membasuhnya. Ya, dari sini Bapak Ibu sekalian bahwa pertama, bahwa dari hadis di atas menunjukkan adanya contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan anak agar mendapatkan barokah. Jika ada seorang anak yang baru lahir kemudian sebelum makan atau sebelum minum sesuatu ya, lantas meminta kepada orang yang dianggap soleh agar didoakan, tidak mengapa. Hal ini mencontoh kepada perbuatan para sahabat. Yeah. Jadi di sini ya tadi sudah saya sampaikan, mentahnik itu lebih baiknya ketika sebelum minum ASI kemudian didoakan tadi. Isi doa itu adalah satu, diberikan agar dia diberikan, anak tersebut diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Tentang doa-doa khusus tidak ada tuntunannya. Okay, jadi tidak ada tuntunannya doa-doa khusus, misalnya harus doa ini, tidak ada. Boleh, karena tidak ada tuntunannya, maka kita boleh mendoakan dengan bahasa apapun, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Jawa, boleh. Misalnya mugi-mugi putranipun jadi anak yang soleh atau solehah, lah ini boleh. Okay. Atau mugi-mugi Allah memberikan barokah kepada putranipun, nah ini juga sunnah. Ya, jadi mendoakan kebaikan kepada anak tersebut. Kemudian ini ada perkataan ulama, tidak terdapat dalil sepengetahuan kami yang menunjukkan dianjurkannya membaca Al-Quran atau doa tertentu ketika anak itu dilahirkan, baik doa dari ibunya, bapaknya, atau doa dari orang lain. Karena itu kita bisa berdoa dengan bahasa apapun yang kita fahami, misalnya dengan membaca barakallahu fik atau semacamnya. Barakallahu fik artinya semoga Allah memberikan barokah kepada engkau. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita disunahkan mendoakan ketika kita itu menengok orang yang menengok bayi yang sedang dilahirkan tadi, ya. Lah kemudian di sini ulama berbeda pendapat tentang bertabaruk. Istilahnya bertabaruk itu meminta barokah. Tadi kan anak-anak atau bayi yang lahir itu kan dibawa kepada Rasulullah SAW minta didoakan, dan kemudian Rasulullah itu mengunyahkan kurma. Nggih. Lah ini pertanyaannya, kalau ini dipraktikkan sekarang, boleh enggak ini? Misalnya kita datang kepada orang yang dulu mungkin malah Mbah Dukun gitu nggih. Digone Mbah Kaum, Mbah Dukun, kemudian di nggih minta didongake, kemudian istilahnya malah disuwuk nggih, atau dengan cara-cara tertentu lah. Ini menurut pendapat Syafi'iyah atau menurut pendapat pengikut-pengikut Imam Syafi'i, ini diperbolehkan kita bertabaruk kepada sing penting dari kalangan orang soleh. Minta didongake dari orang yang soleh diperbolehkan. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad, bertabaruk itu hanya diperbolehkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi karena Rasulullah sudah tidak ada, ya berarti kita tidak perlu mempraktikkan ini kepada siapapun. Nah, nggih. Lah monggo. Tapi sebetulnya pada prinsipnya kita minta doa kepada orang soleh itu memang hukumnya sunnah ini. Kita minta didoakan hukumnya sunnah ini. Kemudian nomor 12 sekarang, 13, menyuapi dengan kunyahan kurma. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa ditahnik atau dikunyahkan dengan kurma tadi. Kemudian nomor 14, larangan dalam pemberian nama. Ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nama-nama yang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan nama-nama tertentu. Tertentu itu apa? Satu, nama itu mempunyai arti yang buruk. Walaupun jenenge nganggo bahasa Arab ning artine elek, itu hendaknya tidak kita pakai. Misalnya jenenge anaknya dikasih nama Jahanam gitu, atau di Jawa Timur itu ada nama jenenge Setan gitu. Anaknya dikasih jeneng Setan. Nah ini saya bacakan di sini, sesungguhnya nama Zainab pada mulanya adalah Baroh. Ada orang yang mengatakan dia membersihkan dirinya. Lalu Rasulullah SAW memberi nama Zainab. Ya, jadi Baroh itu seakan-akan orang yang mengaku dirinya orang yang paling suci, orang yang paling baik. Nah, ini oleh Nabi justru dilarang. Jadi seakan-akan kesannya itu kesan yang sombong. Maka diganti oleh Rasulullah, diganti dengan Zainab. Kemudian dari Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memberikan nama budak-budak kita dengan empat nama, yaitu Aflah, Yasar, Nafi', Robbah. Ya, itu nama-nama yang punya arti tadi kesombongan tadi. Ya, Aflah, Aflah itu orang yang paling beruntung. Ya. Jadi di sini nama-nama yang punya arti yang tadi sombong, kemudian yang kedua punya arti yang buruk. Arti yang buruk, ya. Kadang-kadang orang itu ngasih nama digatuk kowe kali riwayate itu nggih. Ketika lahir. Nah, ini. Atau kita tidak boleh juga memberi nama dengan nama-nama tokoh-tokoh yang tidak baik. Misalnya anaknya dikasih nama Fir'aun. Nah, anaknya dikasih nama apa, orang yang dimurkai oleh Allah, misalnya siapa? Josbus itu nggih. Aku bertemu dengan Umar bin Khattab, maka beliau bertanya, "Siapa nama engkau?" Aku menjawab, "Masruq bin Ajda." Maka Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Ajda itu adalah setan. Jadi disuruh ganti lah. Jadi nama setan itu enggak boleh. Ngasih nama anaknya dengan nama setan itu enggak boleh. Karena apa? Nanti ada hadis yang lain Bapak Ibu, bahwa nama itu bagian dari doa orang tua. Kalau kita ngasih nama dengan tadi judulnya, dengan nama-nama tadi, maka hakikatnya kita mendoakan anak kita itu dengan doa-doa yang tidak baik. Ya, ini ya. Kemudian bab berikutnya, kauniyah. Kauniyah itu nama gelar sebutan. Misalnya kalau sekarang, misalnya saya punya Afif, punya nama anak saya namanya Afif gitu ya. Maka sebutannya Abu Afif, saya dipanggil Abu Afif. Itu namanya kauniyah, gelar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Qasim bersabda, "Berikanlah nama dengan namaku, tetapi jangan memberikan gelar dengan gelarku." Gelarnya Nabi itu misalnya apa, Al-Amin, ya. Gelarnya Nabi itu Toha. Jadi Toha, surat Toha, Toha itu adalah gelar Rasulullah, ya. Ala Toha Rasulillah itu, ya. Kemudian Yasin itu juga gelarnya Nabi, ya. Ya, jadi menyebut dengan nama kauniyah itu diperbolehkan selama itu kauniyah yang baik. Karena nanti ada kauniyah yang buruk. Misalnya ada di dalam surat Al-Hujurat itu, bisalismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan sesudah iman. Misalnya kita memanggil seorang muslim, hei murtad, hei munafik, hei kafir. Nah, ini seburuk-buruk panggilan, ini tidak boleh, ya. Kemudian Abu Hurairah itu sebetulnya juga nama kauniyah. Nama asli Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Kenapa kok disebut Abu Hurairah? Karena beliau itu senang dengan kucing. Hurairah itu artinya kucing, gitu. Maka Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Ya. Karena saking sayangnya dengan Abu Hurairah, pernah Abu Hurairah itu pakai gomis gitu, gitu, pakai pakaian, kemudian kucingnya itu tidur di pakaian tersebut lah, saking senengnya kucing itu enggak mau bangunkan kucing, malah gumisnya digunting. Nah itu nggih. Itu saking senengi kucing nggih. Maka panggilannya Abu Hurairah. Kemudian juga Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama asli. Bakar itu artinya gadis ya. Gadis. Karena kenapa disebut gadis? Karena Abu Bakar itu adalah bapaknya Aisyah. Nah, Aisyah itu adalah satu-satunya istri dari Rasulullah yang diperistri dalam keadaan masih gadis. Maka bapaknya itu disebut Abu Bakar ya. Ini. Jadi boleh misalnya Pak Nugroho putrane pertama namanya sinten Pak Nug? Kinanti, Abu Kinanti. Wah. Nah, boleh nggih. Kemudian yang terakhir, azan dan iqamat pada anak yang baru lahir. Dari hadis nggih, dari Rafi berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan azan pada Hasan bin Ali tatkala anak perempuannya Fatimah melahirkannya sebagaimana azan untuk salat. Ini ada penjelasan. Hadis dari Rafi tadi tentang azan itu hadisnya adalah dhaif. Karena pada hadis tersebut ada seorang rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah. Imam Malik dia mencelanya. Ibnu Hibban berkata dia itu buruk hafalannya, banyak salah. Dan Ibnu Ma'in mengatakan dia itu dhaif dan tidak bisa diambil hadisnya. Dan membicarakannya para ulama hadis selain Imam Malik dan Ibnu Ma'in. Jadi banyak sekali cacatnya dari seorang rawi namanya Asim bin Ubaidillah ini. Sehingga hadis tentang diazani anak yang baru lahir itu adalah hadisnya dhaif ya. Maka hadis itu tidak bisa dipakai. Ada terdapat hadis-hadis yang lainnya juga tentang menyerukan azan pada anak yang baru lahir. Akan tapi banyak yang mendhaifkan akan hadis tersebut. Bahkan ada yang mengatakan hadis itu hadis yang maudhu' atau hadis yang palsu. Karena dasar-dasar yang dijadikan pegangan untuk melakukan azan dan iqamat pada anak yang baru lahir adalah lemah, maka ini tidak perlu kita amalkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi diazani anak yang baru lahir dan juga dikomati ini memang ada hadisnya, tapi hadis itu didhaifkan oleh ulama-ulama hadis. Ya, demikian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tentang pembahasan akikah dari nomor 1 sampai nomor 16 sudah kita bahas 3 pertemuan berturut-turut. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan tentang akikah ini, monggo. Jadi itu banyak di lingkungan kita bahwa orang tinggal yang dulu waktu kecil sudah dikoi karena yang menggunakan kipok tidak bisa meninggal. Jadi pertama akikoh itu yang punya kewajiban bapaknya bukan bayinya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin sudah kita bahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di masa dewasanya itu juga mengadakan akikah. Tetapi hadis itu lemah, hadis itu dhaif. Sehingga oleh ulama-ulama fikih itu tidak dipakai sebagai pegangan hukum karena hadis itu dhaif. Ditambah dengan generasi sahabat, tidak ada satupun riwayat generasi sahabat yang ketika beliau itu masa kecilnya belum diakikoi. Karena hampir seluruh sahabat besar itu ketika masa kecilnya belum diakikoi, karena beliau lahir itu dalam keadaan masih jahiliyah juga. Tapi ketika mereka sudah dewasa, juga tidak ada riwayat bahwa para sahabat pun juga mengakikoi pada dirinya. Nah, apalagi ketika beliau sudah meninggal kemudian diakikoi, nggih. Karena yang namanya akikoh itu orangnya mestinya ada gitu, nggih. Kalau akikoh orangnya sudah tidak ada ini ya Allah alam itu pengambilan hukumnya dari mana, nggih. Ya, jadi singkat cerita memang tidak ada sunahnya ketika orang yang sudah meninggal kok baru diakikoh, itu tidak ada. Sedangkan orang yang sudah dewasa saja, itu ulama-ulama hadis, itu ulama-ulama fikih ya, itu mendhaifkan hadis yang tentang akikoh sudah dewasa tadi. Dan yang lain, moga Mas Ari. Untuk yang nomor 13, apakah harus dihari pertama sudah melahirkan atau tidak? Oh, kalau keharusannya tidak, gih. Jadi boleh, tapi yang namanya mentahnik itu sebetulnya itu sebelum dikasih ASI. Jadi harus sebelum dikasih ASI, bahkan beberapa mungkin beberapa menit sebelum melahirkan, sebelum dikasih ASI itu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus, tidak ya. Boleh misalnya seminggu kemudian boleh. Ini. Dan mentahnik orang dewasa pun ya ora apa-apa nggih kita nggih. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai pegangan umum ya, bahwa oke. Oh, okay. Kemarin sudah kita bahas tentang pembagian atau tentang pemberlakuan daging akikah, itu hukumnya sama dengan hukum kurban itu nggih. Jadi boleh kita dengan cara mengundang, boleh dengan cara dibagi, teknis saja. Atau bahkan boleh masih mentah boleh. Jadi daging tok itu boleh sebagaimana kurban itu nggih. Walaupun kalau tentang akikah ini tidak lazim nggih. Tapi kalau ditanya boleh enggak, boleh itu nggih. Akikah lar nggo masak ora duit-duit, duwene mung tuku-tuku napa? Waduh setok ya dibagikan mentah kon masak dhewe-dhewe ora apa-apa itu nggih. Ini. Nggih, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita oh mati monggo. Anji. Oh ya. Yeah. Ya. Yeah. Berkorban pun itu disembelihkan oleh orang lain boleh, ya. Jadi korban kan kita karena nyembelih sendiri rategel atau gimana, kita boleh kan menyembelihkan kepada orang lain. Lah begitu juga kita akikah itu menyembelihkan kepada orang lain pun juga diperbolehkan ini. Jadi karena tadi hukumnya sama dengan daging kurban tadi. Sekarang sudah ada model pesan apa istilahnya nih kok, jasa akikah. Satu kambing berapa juta? Yang paling murah ini ada 2 juta sekian, 2 juta 200 itu sudah jadi. Kemarin cari informasi itu 2 juta 200 sudah jadi 100 porsi. Porsi sama nasinya gitu. 100 apa itu 100 kerdus gitu nggih. Gitu. Nah, 2 juta 200 itu yang murah. Ini tinggal nonton wedhuse nggih. Gitu. Nggih. Yang apa? Yang menyelenggarakan akikah seperti korban maksudnya boleh dahar gitu, Pak. Sepertiga itu nggih. Oh. Kalau misalnya dia harus mengambil ya enggak apa-apa. Nggih, tapi ketentuan sepertiga untuk akikah memang tidak ada, tapi secara hukum umumnya pemberlakuan hukum akikah sama dengan pemberlakuan hukum kurban. Maka mengadakan akikah yang mestinya sebagian besarnya dibagikan, nggih, mboten terus digosak keluarga dhewe terus dimakam dhewe, tidak, tetap mestinya harus dibagikan sebagaimana kurban. Tapi tetap si orang yang berakikah tetap dia punya hak untuk makan. Karena memang ada pemahaman dari sebagian masyarakat bahwa daging akikah itu tidak boleh dimakan oleh orang yang menyelenggarakan akikah. Tapi itu tidak ada dasarnya. Yang penting tidak dijual atau tidak terus mengambil setengahi sing-sing dibagikan mung napa setengah tok. Nah ini nggih. Ayahnya meninggal terus tinggal ibunya, ya berarti ibunya yang punya kewajiban, okay. Karena kan ibu pengganti ayah, okay. Atau gini, misalnya, okay, misalnya gini, saya misalnya saya punya anak ngelahirin, okay, istri saya ngelahirin lagi anak yang ke-6 misalnya gitu, okay. Misalnya begitu, lah kemudian saya ngadakan akikah nggak duwe gitu, okay. Terus dari bapak ada yang berbaik hati pun, pak mungkin jenengan mengadakan akikah duitnya king kulo, nah, pokoknya segala itu dari saya itu boleh itu nggih, jadi diperbolehkan. Ya sama dengan korban kan juga begitu toh nggih, jadi korban dibayari oleh orang lain pun juga diperbolehkan. Nggih, yang terakhir bapak ibu sekalian. Jadi kita menjalani agama itu hendaknya tidak menggunakan rasa atau akal, ya. Tapi kita menjalani agama itu menggunakan wahyu, menggunakan dalil, menggunakan dasar hukum. Walaupun dirasa-rasa ini rasa cocok, nganggu akal rasa cocok, ini dalil enak ya enggak masalah gitu, ya. Atau sebaliknya, ya. Walaupun dirasa iki kok ora enak blas ning yen itu dalile ono ya enggak masalah. Lah ini. Jadi kita jalani agama itu mengutamakan ittiba, mengutamakan dalil daripada perasaan. Nggih. Nggih itu aja. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.